sulbis salah, seperti sujud di tengah sholat. Tsumma sallam, artinya sujudnya sama. Hanya saja di antara dua sujud tidak ada bacaan apa-apa, dan setelah dua kali sujud tidak ada tasyahud. Baik, tsumma sallam. Waladhi ata al-musannif al-maqdis rahimahullah bihadainil hadithain al-awwal ba'da salam wa tsani qabla salam. Tam, masyaallah. Beliau bawakan hadis sebagai contoh Rasulullah SAW pernah salat, pernah sujud sahwi setelah salam, kemudian salam lagi, salam untuk dua kali sujud. Dan juga pernah beliau dalam keadaan sujud sahwi sebelum salam, sehingga salamnya cuma sekali. Barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan atau sudah kita singgung ikhtilafnya para ulama. Ada yang menyatakan bahwa semua sujud sahwi ba'da salam. Manhum? Abu Hanifah wa ashabu. Ada yang sebaliknya, semuanya sebelum salam. Manhum? Syafi'iyah. Wa man fassala al-hanabilah, merincikan kalau kekurangan maka setelah salam. Tetapi kalau bukan karena itu, sebelum salam. Baik. Dan sudah kita katakan iskalnya, bahwa ini juga kekurangan sesungguhnya, kurang tasyahud. Baik. Sehingga nafham min hadza bahwa kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan rakaat. Kalau kurang rakaat, satu rakaat, kurang dua rakaat, maka ditambah dan sujud sahwi setelah salam. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Falyarji' ila al-mutawwalat man yurid at-tafsil fi hadhihi al-ikhtilaf. Babul murur. Ana akhud fawaid. Ma yu'khad min al-hadith? Apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadith fawaid jamma minha wujub sujud sahwi liman saha fi salati wa tarki at-tashahhud al-awwal. Wajibnya sujud sahwi bagi siapa-siapa yang lupa dalam salatnya meninggalkan perkara-perkara yang seperti tashahhudul awal. Disebut tashahhud awal, tapi saya katakan perkara-perkara yang seperti, karena para fuqaha memasukkan juga semua yang seperti tashahhud awal. Wajib tapi bukan rukun. Wajib tapi bukan rukun. Dua, anna tashahhudul awal laisa biruknin. Ini faedah yang kedua. Dari mana taunya kalau tashahhud awal laisa biruknin? Apakah di hadis ini disebutkan bahwa tashahhud awal laisa biruknin? Dari dilewat. Tidak yudrik. Laisadrik. Toyasadrik. Begitu sudah berdiri, lupa, turun lagi. Tidak. Rasulullah lanjutkan salatnya. Kalau rukun, enggak akan seperti itu. Akan dirujuk kembali. Yastadrik, apa yang terlewat tadi ketika diingatkan. Sedangkan ini, tidak. Kalau sudah beranjak mau berdiri, apalagi sudah mendekat berdiri, maka lanjutkan. Tidak kembali. Anna tashahudul awal laisa biruknin. Walau kana ruknan lama jaburan naqsa bihi sujudus sahwi. Kalau saja itu rukun, maka tidak cukup ditutup hanya dengan sujud sahwi. Harus digantikan yang sama. Dengan kata lain, tambah satu rakaat. Karena rakaat yang tadi tidak teranggap. Karena tidak ada tasyahudnya, kalau rukun. Baik. Wa yuqad wujubuhu min adillatin ukhra. Tetapi dia wajib. Dari mana tahunya wajib? Yu'khad wujubuhu min ajlatil ukhra. Jangankan tasyahudnya. Dikirnya saja disebutkan wajib. Naam. Ala kulli hal. Yang keempat. Ahamiyatu mutaba'atil. Yang ketiga. Anna ta'addudas sahwi. Yakfi lahu sajdatan. Bahwa ta'addudus sahwi, berbilangnya kealpaan, kelupaan, tetap cukup dengan dua kali sujud sahwi. Atau dua sujud sahwi. Fa'inna Nabi SAW tarakahuna. Karena Nabi di sini meninggalkan apa? Bukan hanya duduknya. Duduknya dan tasyahudnya. Wa fi qaulin, dengan salawatnya. Karena ada salawat pada tasyahud pertama dan kedua. Baik, yang ketiga, yang keempat. Berarti di situ ada dua yang ditinggalkan, tapi tetap sujudnya hanya dua. Tidak ditambah, tidak dilipatkan. Rabi'ah. Istafadna min hadal hadithi aydan, ahammiyat mutaba'atil imam. Pentingnya mengikuti imam. Dari mana kita ambil? Walaupun lupa, berdiri, diikuti berdiri. Jangan maksa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap berdiri. Ah, enggak mau. Saya mutasyahud. Rusak salat jamaahnya. Menunjukkan pentingnya mutaba'atil imam. Kalau ternyata imamnya tetap berdiri, kamu ikut berdiri. Imma imamnya akan sujud sahwi nanti di akhirnya, wa imma ketika salam dalam keadaan belum sadar, kamu ingatkan. Dan boleh sujud setelah salam. Karena ada dua contoh tadi, sebelum salam dan setelah salam. Bahkan setelah salam dan setelah bertanya. Oh, kalau begitu kita sujud sahwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tayyib. Wa nu'khad au na'khud min hadha ahammiyatu mutaba'atil imam. Berarti betapa pentingnya ngikut imam. Haitsu aqarrahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mutaba'atihi wa tarkihimul julus ma'a ilmihim bidalik. Di mana mereka mengikuti Nabi dan tetap bersama Nabi dalam keadaan Nabi meninggalkan julus tasyahud yang pertama. Ma'a ilmihim bidalik, bersama ilmu mereka. Kalau ini harusnya tasyahud, tapi kok berdiri? Faqad zada An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ada tambahan lafaz yang bagus dari Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Fasabbahu bihi famadha hatta farigha min salatihi. Disebutkan sabbahu bihi. Mereka bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Artinya tegur atau tidak ditegur? Ditegur. Dari kalimat fasabbahu bihi menunjukkan kalau para sahabat tahu harusnya tasyahud. Tapi toh tetap ngikut Nabi. Ini menunjukkan mana? Ahammiyatu mutaba'atil imam. Keharusan dan pentingnya mengikuti imam. Dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dan juga Hakim, fasabbahu bihi, mereka bertasbih. Famadha hatta farigha min salatih. Ternyata Nabi terus melanjutkan sampai selesai salatnya dan kemudian tasyahud. Rinciannya tadi, kalau masih baru akan berdiri, duduk kembali. Tetapi kalau sudah mendekat berdiri, lanjutkan. Sebagaimana Nabi melanjutkan. Karena itu bukan rukun. Baik. Wa hakadha naf'al fil wajibati duna rukun. Demikianlah kita lakukan atau kita perlakukan pada kewajiban-kewajiban salat atau gerakan-gerakan yang wajib tetapi tidak rukun. Kalau rukun harus didatangkan kembali kemudian sajdatain, sujud sahwi. Kalau wajib tapi bukan rukun, cukup yajburuhu sajdataini sahwi. Tapi kalau yang bukan wajib, bukan rukun, mustahabat. Aliyahtaj ila sajdatain lisahwi? La. Apa contohnya? Apalagi bukan wajib, bukan rukun, bukan mustahab. Apalagi bid'ah. Seperti kunut subuh. Kelewat kunut subuh, pakai sajdat sujud sahwi. Ini kena pasal berlipat. Karena pertama dia salah menganggapnya bahwa itu sunnah terus-menerus. Bahkan Lebih-lebih lagi kesalahan kedua, menganggapnya wajib. Yang harus sujud sahwi kalau kelewat. Ini kena mukhalafah yang berlipat. Tapi kalau kamu lupa, tidak menggerakkan jarinya ketika tasyahud, la yahtaj ila sajdatain. Tapi narji ila al-fawaid. Al-khamisah, anna sahwa al-imam lahiqun lil-ma'mumin. Berarti ini sama dengan yang pertama, dengan hadis pertama, sama-sama kita dapatkan faedah bahwa kesalahan atau kealpaan imam ngikut makmum, terbawa makmumnya. Apa kalimat yang tepat? Bahwa kalau imam lupa, makmum pun terbawa lupa. Walaupun kamu berkata, saya gak lupa. Iya, tetapi kalau imam yang lupa, kemudian imam sujud sahwi, kalian semua ikut sujud sahwi. Baik. Karena tidak boleh mukhalafatul imam. Imam lupa, saya enggak lupa. Saya mau terus begini. Enggak bisa. Enam. Bagaimana kalau tasyahud akhir? Yang rukun. Ditasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap berdiri. Entah merasa yakin, menurut saya ini baru tiga kok. Atau entah dia memahami seperti sujud, seperti tasyahud pertama. Lewat saja, nanti sujud sahwi. Bagaimana makmumnya? Ngikut atau tidak ngikut? Hah? Iya. Karena ini rukun, sebagian menyatakan tetap duduk sampai imam selesai di rakaat yang kelima, kemudian salam, dan sujud sahwi bersama imam. Kalau imam sujud sahwi. Enam. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan lahiqun lil ma'mumin. Makmum pun terkena li'annahum tarakut tasyahud amdan. Karena para makmum meninggalkan tasyahud dengan sengaja. Imam lupa, makmum sengaja. Mengapa? Ittiba'an lil imam. Karena ngikut imam. Wal muta'ammid laisa alaihi sahu litarkil wajib. Orang yang sengaja itu bukan sahu. Maka untuk apa sujud sahwi? Tetapi karena imamnya sujud sahwi, maka makmum pun ikut sujud sahwi. Wa inama tabtul salatuhu fi ghairi misli hadhihi surah. Kalau sengaja-sengaja dia tinggalkan, bukan sujud sahwi, batal sholatnya. Saya sengaja tinggalkan, kemudian kita sujud sahwi di belakang. Gak boleh. Kalau bukan yang seperti ini. Kalau seperti ini, karena makmum terikat dengan mutaba'atil imam. Maka mau tidak mau, dia tinggalkan tasyahud, ikut imamnya. Maka saat itu, makmum pun terbawa hukumnya seperti hukum imam, yaitu lupa. Walaupun mereka mengatakan, saya bukan lupa, saya sengaja meninggalkan ikut imam. Tetap hukumnya sama dengan imam. As-sadisah, anna sujuda fi misli hadhil hal yakunu qabla salam. Maka sujud di dalam contoh yang seperti ini, sujudnya, sujud sahwinya qabla salam, sebelum salam. Walaupun kekurangan juga, tapi bukan kurang rakaat. Qala anna salama yali sajdatayhi sahwi. Yang ketujuh, as-sabi'ah, istafadna min hadal hadith anna salam yali sajdatayhi sahwi. Bahwa salam ngikut, yali itu langsung setelahnya, berikutnya. Bahwa salam itu berikutnya setelah dua sujud. Fala yafsil bainahuma bitasyahudin au du'ain. Tidak dipisah antara keduanya dengan tasyahud ataupun dengan doa apapun. Tidak terpisah antara keduanya, antara mada dengan mada. Hah? Baina as-sujudi was-salam. Antara sujud dengan salam langsung. Setelah sujud, selesai Allahu Akbar, bangkit dari sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan dipisah dengan tasyahud, tidak ada. Sebagaimana disebutkan ucapan Syekhul Islam. Demikian pula, tidak ada doa apapun. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasan walhamdulillah.